Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alayna wa hada. والذي أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفا والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمقتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, jinabal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan. Terima kasih pengamanannya. Sohibil Hajah, panjenenganipun Bapak Solehan, sekalian Ibu Hajah Sriyatun bersama keluarga yang berbahagia. Para bapak, para ibu, para sederek, khususipun operator, tolong basnya dikurangi. Yang ngomong bukan saya. Jamaahnya bilang salone gak enak. Sebenarnya enak, cuman setelane sing kurang pas. Coba bassnya dikurangi dikit. Yang penting cetha. Sing penting cetha. Alhamdulillah kula lan sampeyan sedaya siang niki, siang kenek, sore kenek, kari sing ngarani dikumpulno Allah ten gene majelis ingkang mulya dalam keadaan sehat. Kula yakin sing teko nang kene iki sehat-sehat kabeh. Buktine totok kene mlaku dhewe-dhewe. Gak ono sing diusung ambulan, gak ono sing dipekul, iku tandane sehat. Alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Mangkane biasa disebut sehat wal afiat. Sehat wal afiat iku artine sehat sing digawe nglakoni kebagusan. Sehat yang digunakan untuk beribadah. Sehat yang tidak digunakan untuk maksiat. Sehat sing digawe nglakoni apik. Iku disebut sehat wal afiat. Sekali lagi, sehat yang tidak digunakan untuk bermaksiat. Itu namanya sehat wal afiat. Soale akeh wong sing sehat tapi mboten afiat. Jadi banyak orang yang sehat tapi tidak afiat, alias sehat tapi hobine maksiat, sehat tapi kelakuane jahat. Wonten napa mboten? Wonge gawe kodhong warna apa? Malah setahu saya 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang sehat. Betul? Sing tukang nyopet, sing tukang nyolong, sing tukang rampok, iku akeh-akehe wong gering ta wong sehat? Sehat, tapi mboten afiat. Sing tukang mendem, sing tukang mabuk, sing tukang adu doro, iku akeh-akehe wong sakit napa wong sehat? Sehat, tapi mboten afiat. Ayo sing tukang ngrasani. Nah iku wonge guyu iku. Iku akeh-akehe wong gering ta wong sehat? Lho, jawab dhewe. Sehat tapi mboten afiat. Sehat kok digawe maksiat. Iku sehat tok tapi mboten afiat. Nah alhamdulillah kula sampean diparingi sehat disertai dengan afiat. Niki perlu disyukuri. Diparingi sehat gelem sholat, diparingi sehat gelem sholawat, diparingi sehat gelem ngaji, diparingi sehat gelem didik anak, gelem ngelingno bojo. Niku luar biasa. Diparingi sehat gelem zikir, gelem wiridan, gelem nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Hebat. Lah nek wong lara kok gelem zikir, wong lara kok gelem nyebut asmane Gusti Allah, iku biasa, ancen setelane wisan. Wong iki janji gering mesti ya nyebut. Ya Allah. Ya Allah. Nyukui ngombe gelas kok sakmene gedene ya ya. Ya Allah. Aku dianggep buta ijo be. Ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Iki lek tak entekno anyang-anyangen temen aku. Wong gering, wong lara kok gelem marek nang Gusti Allah. Gelem zikir nyebut asmane Gusti Allah. Iku biasa, encen gawane. Wong gering gelem nyebut iki gawane. Astagfirullah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Bareng wis waras yo ngomel meneh. Bojone teko gak nggo duit yo dicelathu. Ketok bojone ra entuk duit ning raine langsung ngelumpuk cangkem irung bathuk dadi siji. Nang lambene lincip. Enten mboten sing biasane ngono iku? Enten mboten? Niki wonge gawe kodhong warna abang. Pas wae. Sing lanang seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Es. Sing paling parah iku lek ana wong lara gering gak gelem marek nang Gusti Allah. Iku parah. Wis dikai gering, dikai sakit, itu sebenarnya kan dikasih peringatan sama Allah. Dikongkon marek nang Gusti Allah. Wong lara nang sik misah misuh. Lara nang sik kober ngrasani tangga. wonten mboten ngono anggite aku gak ero padahal wis lara ngono sik mun tolong rasane ala solekan nek gayae gawe pengajian barang kaya gak ero ae sapa sing gak ero solekan gayae ate gawe pengajian lha tapi nyatane wong sak mberbek sing iso ngundang Anwar Zahid pertama sapa? Solekan. Dadi wong sak mberbek sing kupluke lewinteng-linteng sampe sing bathuke ireng-ireng kalah karo Pak Solekan. Mangkane orang itu jangan dilihat penampilan luarnya. Njaba gak mesti padha karo jero. Gedang sing warnai kuning durung karuan mateng ngene apa mboten anggitmu lek ana wong wedok wis pakaiane berukut juwil baban mesti bunyai kadang berukut jilbaban yo nyatane kemiri diethek-ethek gorong ditari wis ngethek mangkane wong yo aja cuma seneng dandani njaba. Soale sing dinilai karo Gusti Allah niku mboten penampilane, mboten rupane, mboten bodine, mboten donyane, mboten pangkate, tapi atine. Zaman roh penampilane njaba Pak Solekan kaya ngono iku sangar ketoke. Tangane diubul-ubul gelang pira ae. Akike 24. Iku njobohe jerone ternyata beliau cinta sama kiai, cinta sama ulama. Loh, ora eman gawe acara pengajian padahal iki larang lho iki. Lho nyatane wong sak mbrebek urunan ya gak kuat. Pak Solekan dijeni. Tepuk tangan untuk Pak Solekan. Sing tepuk tangan iki jak urunan yo gak kira gelem. Lah saiki sepurane yo, sampean wis roh sering diterangno karo para kiai, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum alhadis kama qala. Gak ngerti yo wis. Mungkin biyen yo gak tau ngerti yo. Sesungguhnya Allah tidak memandang dan tidak menilai pada rupamu. Yang dinilai bukan wajahmu, bukan prejengamu, bukan dapuramu, bukan wajahmu yang lonjong, yang bunder, yang oval, yang goplem, bukan itu. Ngono ana wong wedok lek ngeramut rai lo biayai sampai ratusan juta. Padahal iku gak dinilai karo Gusti Allah. Angger metu ngono raine didempul. Lambene dicet, alis diaspal, pipi kiwa tengen pasangi lampu, kadang untu dipageri, ngerai kok kaya perumahan, ngunuku sik pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata ku bahasa Inggrisnya the eye dip. Iku berarti ditemplek no kapan gua ketip kaya kepeting melaku ini. Padahal iku gak dinilai karo Gusti Allah. Ana jerawat situk elek gopoh lek asak-asak-asak asak-asak-asak asak-asak gak dinilai gak kanggo sepurane wajahmu rupamu iku lek wis mati gua gak kanggo alah kok sampe mati lara wis gak kanggo sampean sing rumangsa ayu coba lek pas kena lara untu penceng-penceng wis aja atik ngenteni lara turu wis gua ayo bapak bojomu sing rumangsa ayu pak nek wayah turu pas mangap putun gak kanggo iku gak dinilai karo Gusti Allah. Makane sing rumangsa ayu aja kemeng. Aja endel, aja kentir, aja menclek. Kadang ayu titik ditakoni tangga gak kelem jawab. Disopo api-api nanti Mbak, gak level. Ayumu paling suwe 10 tahun, 15 tahun. 45 tahun ke atas. Ayo coba ngoco nyawang rupamu dhewe kudu mlayu kowe. Wedi. Nek gak percaya, cowok, coba noleo memburi dilu ae. Lah iku kaya iku rupamu meneh. Lho, sing dikek conto malah noleh. Mangkane aneh saiki saking pengene penampilan wajah tetap menarik, berangkat nanggone salon kecantikan, tipipi sing wis mengkeret iku ditewarek tarik gawe senar, cek kenceng maneh. Irung disontek mancung, lambe disontek ndomble. Lapo ngono iku. Aku pesek asli pesek yo gak kudu ngrubah bangir, gak kudu ngrubah mancung. Nyatane yo tetep laris. Lho, buktinya semua mata hari ini tertuju padaku. Bahkan ada yang dari tadi itu bukannya dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang aku. Ada pokoknya orangnya pakai kerudung warna biru. Makasih sayang, I love you. Wajahku apa? Gak dinilai. Gak dinilai. Wala ila ajsadikum. Allah juga tidak menilai pada jasadmu, pada bodimu, bentuk tubuhmu. Yang langsing, yang bunder ser, gak ono geret-geretane, yang degek, yang deteng. Apa jalannya itu zigzag? Apa melakune koyok macan luwe, apa melakune koyok macan kuwareken? Bukan, gak itu yang dinilai Allah. Halo, embo. Duduk sing dinilai duduk lemune, duduk langsinge. Ngono iku wong wedok nang klemon titik no gopo gak karo-karuan. Sing senam, sing diet, sing pelangsing, sing ndak karo-karuan. Ya Allah. Lah bose wong wedok rata-rata kok wedi lemu. Ngono ku ya sapa wae kok bojoku ya ngono. Awan tempat melaku bareng ambek aku ana wong wedok lemu, ngono ku mesti apa yang aku anjane sama saiki lek nyelu bojoku yang nang apa yang ngene aku ambek wong iku lemu ndi ngono ya tak warep ya lemu iko jemaah lek ku nuding ya lemu iko ngono ku dekne wis sawen padahal cara ditimbang ya mbuh. Jadi banyak perempuan yang sedih rungokno toh takut karena berat badan, tapi enggak pernah memikirkan berat timbangan amal. Mantuk. Padahal sing dinilai Gusti Allah duduk iku. Lapo bingung-bingung. Allah juga tidak menilai pada pangkatmu, jabatanmu. Nyun pangapunten. Di hadapan Allah sama. Pangkat donya, jabatan donya wis gak ono gaene. Di hadapan Allah sama. Anggitmu lek wis tukang ceramah ini ki mesti api. Lho, bisa jadi di hadapan Allah Anwar Zahid karo Solekan. Iku luwe HP Anwar Zahid. Lho. Atau sebaliknya nanti wong e mau. Oh, ngetok to Pak Solekan kok. Iki subhanallah, putrane iki luar biasa. Dadi wis tau menengo. Ngono ku meneh. Neng alam kubur malaikat mungkar nakir gak ada yang beda-beda no. Jadi nakoni Solekan karo nakoni Anwar Zahid podo. Dikira oleh Anwar Zahid kiai terus malaikatnya sungkan. Apa yang takon terus nun sewu yai kulo badhe tanglet gak podo Pak Solekan nyitakoni. Hei Solekan man rob buka sopo pangeranmu sopo nabimu terus lek iso ditakoni iso lolos gak iso ajur. Podohai Anwar Zahid jadi getak-getak ngono ambek malaikat. Anggitmu terus malaikat sungkan. Podoh. Hei Anwar Zahid. Ya wis langsung swarga. Nah ngono. Dadi sak karepku to wong conto. Akhirnya Pak Solekan protes. Lah aku melu. Malaikat, aku melu Anwar Zahid. Lah apa melu Anwar Zahid? Aku tau ngundang kok. Jadi malaikat, ya wis gak apa-apa, melu. No. Beruntunglah sing tau ngundang Anwar Zahid. Enggak usah keplok, gak gelem ngundang ngono kok. Sopo ngomong larang kok. Saya balen ono maneh. Yo pengen murah yo bojomu kongkonen ceramah dhewe. Larang yo pantes wong rupa nggawa rega kok. Coba sawangen to sawangen. No. Ngene mosok murah rek. Mangkel aku. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Yang dipandang Allah, yang dinilai Allah adalah hatimu. Kualitas hatimu. Yang dinilai Allah adalah niatmu. Makane jenengan tata niate, sing niate gorong tepak. Taman teko kene iki niatono golek ridane Gusti. Nambah ilmu, ngaji, ngilangi kebodohan, nggo sangune ibadah, ngoten nggih? Aja sekedar pengen ngerti makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Soale ngene iki sik ana, kok gak padha ya karo Ndo TV ngono sik an. Aku kok pengen weru wonge asli niku ya opo sih? Gregeten aku lek ngrungokno ceramahe. Ana sing model ngono iku. Kasih. Gak wedi karo bojone ya ngomong ngono. Wes rungokno saiki. Lah iki syukurane Pak Solikan, mergo putrane didongakne. Muga-muga dadi anak sing saleh. Iso ngangkat derajate wong tuane. Manfaat kanggo keluarga, kanggo masyarakat, kanggo umat, kanggo bangsa, kanggo negara. Wes pokoke barokahe gadah putra niki, muga-muga fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dadi sebab turune hidayah, dadi sebab turune mauna, dadi sebab turune barokah. Amin Allahumma. Amin. Nah iki supaya cita-citane tercapai. Kabeh sing rawuh duwe cita-cita padha kok. Anwar Zahid yo duwe cita-cita iki. Pak Solekan, Bu Haja Sriatun, nggih enggak ada cita-cita niki. Jenengan sedaya sing rawuh ten mriki yo duwe cita-cita iki padha kabeh. Cita-cita sing sering saya sampaikan yang tertuang dalam doa yang biasa disebut dengan doa sapu jagat. Mbok sapa sing ngarani ngaiti iku kok sapu jagat kok gak sapu donya akhirat ya. Mesti apal kabeh wisan. Sak goblok-gobloke wong Islami mesti apal donga iki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku doa di rumah noto sayang. Minta kebaikan dunia akhirat dan minta diselamatkan dari neraka. Kalau diselamatkan dari neraka berarti masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Gusti Pangeran kula, kula nyuwun dateng panjenengan Gusti, panjenengan paringi kesaenan teng donya. Ya Allah Gusti Pangeran kula, kula nyuwun dateng panjenengan, panjenengan paringi kula kesaenan teng akhirat. Ya Allah Gusti Pangeran kula, kula nyuwun dateng panjenengan, panjenengan tebihaken, panjenengan reksa kula saking siksa neraka. Ini doa luar biasa, mencakup semuanya. Makanya diarani sapu jagat, sapu donya akhirat. Ya Allah, kula nyuwun kesaenan teng donya, urusan nopo mawon, nyuwun sing sae. Wis pokoke urusan opo ae, masalah donya, urusan donya, nyuwun kesaenan. Lah nek wis ngeten, nang donya dikei opo ae ambek Gusti Allah mesti dadine apik. Dikei sapiro ae ambek Gusti Allah dadine apik. Dikei model ya apa ae ambek Gusti Allah dadine apik. Wa fil akhirati hasanah. Ten akhirat nggih nyuwun kesaenan. Dadi apapun yang didapat di akhirat isinya hanya kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Tentu saja nek wis niki dituruti wa qina adzabannar, terselamatkan dari azab neraka. Ini pelajaran Bapak Ibu. Donga iku ya sing ringkes, tegas, mencakup semuanya. Dadi donga niku adape ya jangan terlalu bertele-tele. Makane salah satu rahasiane rungokno. Kiai-kiai sepuh biyen dongane mandi-mandi niku ngapunten. Lek donga niku jelas gelek dongae sing dijaluk gak akeh-akeh. Lah nek wong saiki ndongone arang-arang sing dijaluk sak pirang-pirang. Nggih napa nggih? Ngono kok kepengin mandi. Wong biyane ndongone golek tapi sing dijaluk gak macem-macem. Ya kaya ngene iki, kesaenan donya akhirat. Saiki lak enggak, ndonga arang-arang sing dijaluk sak pirang-pirang. Makanya aja heran, wong biyane donga kadang-kadang biasa tapi mandi. Mergo di samping mantep teko ati, yakin wonge ya gak tau goro. Wonge ya temen sambung kali Gusti Allah tur istiqomah. Kula nanti gawe contoh. Wong biyen duwe gawe ngene iki ya kepengin gak udan. Kuwi nek nolak gak atik golek pawang, entek-entek gula ae. Pawange dhewe atik ana mendung ngene. Diwasi disawang mendunge diwacakno. Langite gak sida udan. Udan mek saoyo jaran. Ngono kuwi ya gak sida udan. Kula nate pengajian tengah-tengah wayah serius-seriusnya pembahasan gremes jamaah kan kate buyar bengong aku, waduh iki ngaji gorong mari wayah serius-seriusnya pembahasan gremes tak wacana dongo iku ambil aku mari tak waca oke. Langite gak sida udan udano mek saoyo jaran jamaah tak jok moco fatihah bareng. Begitu tekan waladzallin, alhamdulillah tambah terus. Lagi bukan berarti dongone sing gak mandi, bukan berarti Fatihah sing gak mandi, sing maca. Lah coba wong biyen nambani lara untu, Mbah, untuku apa, Mbah? Ndak karo-karuan kemeng, Mbah, gak iso turu pirang-pirang dino. Kene tak sowo dongane guyokno wong. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari, godong waluh, ora mari tambah abuh. Disebulno ya waras. Lah nek sampean sing maca ya diantemi wonge sampean. Lah iki pelajaran donga iki ngono ku, tak ojok terlalu dirupinci. Adabe pokoke muji nang Allah sakake-akehe, selawat sakake-akehe, terus nembe nyuwun ten Gusti Allah. Mboten usah terlalu detail. Rupinci Gusti Allah didikte. Enak wong wedok ndonga, ya Allah nyuwun bojo ya Allah. Sing lanang nggih ya Allah. Sing kaya Anwar Zahid nggih. Sing sugih, sing donyane akeh, sing umure karek sediluk, ndonga kok dirupinci. Ya tunggale kula sering nggih contoh, ana bocah lanang pengen bojo, ya Allah minta istri ya Allah yang perempuan yang cantik, yang kuning, yang langsing, yang tingginya 180 cm. Ukuran sandalnya nomor 38 ya Allah. Ukuran BH-nya nomor 67. Sing diadahi sak pira kowe? Ndonga kok ngono. Gusti Allah kok didikte. Gusti Allah kok diatur. Tapi aja terlalu ringkes sampai gak kena difahami. Keringkesan soalnya. Janji ngatong. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Ya pancene Allah tahu yang kau mau. Tapi ya sebutno maumu itu apa. Wes. Iki sampean tak terangno ringkes-ringkes saya. Ngene. Le, sampean ku gak melu nyangoni aja cerewet po. Wong sing nyangoni meneng ae gak kakean usul kok. Wis pokoke pasrah ngaji apa terserah, sing penting nyuwun didongakno. Pak Solih kan mau pesen kula ngono. Alhamdulillah jenengan saged rawuh mriki, kula pun seneng, sing penting jenengan dongaaken. Dadi umpama aku munggah kene tak dongani tok medun ora masalah. Lah wonge njaluk tak dongano tok kok. Takonono wong nduk kono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Donga iki ulang-ulangane Gusti Allah nang gone kula sampean, ya termasuk wong berbe. Nek donga iku ngono. Soale mbiyen ana kasus bahkan akeh kasus wong lunga haji, lunga umroh. Iku nduk kono, nduk tanah suci, lek donga sing disuwun nang Gusti Allah iku cuma urusan donya tok. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dadi akeh wong nek ndonga njaluke nang Allah ku cuma urusan donya tok. Sehingga dhek ndok akhirat gak oleh bagian apa-apa. Makane dibenerno ambek Gusti Allah. Aja ngono lek donga, aja nanggung. Gak tepak ngono iku. Donya iku sing lengkap, sing komplit, sisan sing sempurna, yo njaluk kebagusan donya, njaluk kebagusan akhirat. Karo-karone nek iso. Yo bejo donya, bejo akhirat. Makane ana pujian sing aku gak setuju. Rugi donya gak dadi salah iku. Rugi donya kok gak dadi apa? Yo dadi apa kok? Nyonyor kok. Uangnya nek iso yo bejo donya, bejo akhirat. Aja kok rugi donya gak apa-apa. Apa-apa? Ngure kok seneng kere. Nek iso yo bejo donya, bejo prinsip kudu ngono. Wong Gusti Allah nek ngulangi ya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pancene iya kok. Ayo Bapak Ibu sing pun nate tindak haji, tindak umroh. Sampe lek pas nduk Mekah Madinah, lek ndonga nang Allah akeh-akeh sing dijaluk urusan akhirat atau urusan donya. Nyukak jawab pancene gurung tau mrono. Wis ngene ae, lek ana tangga sampeyan kate haji, kate umroh biasane sampean lak nitip donga, nggih napa nggih? Ya iku iso mu netap nitip tok. Ate berangkat dhewe eman, kalah karo Pak Solekan to. Pak Solekane wis tau umroh kok. Makane penampilan luare ngono, wis tau tutuk Mekah, wis tau tutuk Ka'bah, wis tau ndongsong-ndongsong nduk ngene Ka'bah, wis tau nyungsep-nyungsep, ndingkel-ndingkel nangis bersimpuh ning pelatarane Ka'bah. Sampean wis tau? Yeah. Ngono kalah-kalah sampean. Nah, sing gak trimo mung gak rene. Wong sampean iso ketemu aku ya barokah e Pak Solekan sing ngundang kok. Sopo ngomong sik ditambahi mau. Eh sampean rungokno. Ayo lek ana tanggamu kate berangkat haji, kate berangkat umroh sampean biasane nek nitip donga. Mbak sampean kate umroh mbak ning kono iku mandi. Tolong aku sampean dongakno mbak ya. Biasane sing sampean titipno iku donga urusan akhirat atau urusan donya? Ya donya kok. Muga-muga daganganku laris. Muga-muga penyakitku waras, muga-muga anakku nang lulus, muga-muga anakku cek klebu oleh pekerjaan macam-macam. Urusan donya sing akeh. Makane karo Gusti Allah ditegur, diluruskan. Jok ngono lek donga sing lengkap. Nggih. Mbok gak nyaut dicok ngomong kok. Padha karo sampean ndongakno anak iki aja cuma muga-muga anakku pinter. Aja. Pinter tok, malah lara kabeh sampean. Hui. Ya Allah. Lek ndongakno anak ya aja cuma pinter tok. Ya muga-muga ya pinter ya bener. Halo. Soale akeh wong tuwa sing ngono. Ele tak dongakno muga-muga pinter. Ya nak ya tak dongakno muga-muga sekolahmu pinter, ngajimu pinter. Aja mek pinter tok. Enggak ada tuh anjuran dalam Islam ndongakno anak muga-muga pinter iku enggak ono. Sing ana iki dikongkon ndongakno muga-muga nek lanang salih, lek wedok salihah. Lek gak ngono dikongkon ndongakno muga-muga dadi anak sing bekti baron. Niku maknane bekti. Gak ana kon ndongakno muga-muga pinter iku gak ana. Lho apa pinter iku gak penting? Ya penting, penting, tapi hanya sebagai penunjang, mboten pokok. Saiki tak takoni sampean, pilih ndi? Duwe anak pinter tapi gak bener. Karo duwe anak bener tapi gak pinter, pilih ndi? Sik kok ding dijawab to sayang. Pokoke lek sampean gak jawab wis tak dongani mulih ngono ae. Sampean pilih ndi? Duwe anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter. Oh, ya pinter ya bener. Ya bener ya pinter. Ana sih arek anak sing model ngono ku ya ana, tapi ibuke gak kaya sampean, nakalan. Ya wis, gak apa-apa wong pengen kok. Anjene nek iso ya ngono, anak iku ya ya pinter ya bener ya bener ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pinter tok lek gak bener malah bahaya. Sing ngerusak tatanan ya wong pinter sing gak bener kok nggih napa nggih? Padha-padha nakal yang mending goblok nimbang pinter anjane. Padha-padha nakal lho ya. Maling nek goblok paling sing dicekel apa? Ya petek. Ngono peteke gorong kecekel dekne wis kecekel dhisik kok. Soale goblok. Lah nek maling pinter bondone cuma pulpen oleh triliunan. Ndasmu iso dicolong kok. Bahaya. Makane sing ngerusak tatanan iki wong goblok ta wong pinter? sing banter sayang, sing ngentekno duit, sing ngentekno duit negara jatahe rakyat, wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, sing goblok pengen tapi gak ro carane. Sing uripe bingung no wong akeh iki kangsone iki endel kok. Lapo sih bro? Hoi. Hoi. Sing uripe bingung no wong akeh iki wong goblok ta wong pinter? Wong pinter tapi gak bener. Nek wong goblok gak iso bingung no wong akeh wong dene wis bingung karepe dhewe. Enggak sampean tenang ning kene gak. Duduk sampean nak iku. Pokoke sebelah kene tukang sono. Karena urusannya jebol ya wis. Lho wis setengah lima wis. Iya. Iya, sampean rungokno to? Iku nek lho. Gak sampean tok aku ya kaget padha wae kok. Moh tak uncalno mikir engko viral engko. Wis tau soalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku pinter tapi gak bener. Bener gak pinter yo guyokno wong. Ana lho wong bener tapi gak pinter iku. Lucu dadine. Kelangan sepeda motor ngono. Gak gelem lapor polisi. Malah alhamdulillah. Kancane kaget. Zaman kuwi opo sih? Kelangan sepeda motor malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah wong biasane ya opo-opo tak tumpaki lo gak ilang. Iki ilangnya kok pas gak tak tumpai. Alhamdulillah, coba ilangnya pas tak tumpai, aku lak katut ilang sisan. Iki karepe ya bener, tapi gobloke pol-polan. Suwe-suwe kelangan bojo barang yang ngono. Alhamdulillah, ilangnya kok pas gak tak tumpai. Nah, ilangnya pas tak tumpai, aku lak katut ilang sisan. Lawang sone sing mburi kono lho gak krungu. Yang belakang bisa mendengar suara saya? Lho gak patek krungu, jarno wis salahe manggon mburi teko kari kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wis, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Aman lek pengen duwe anak pinter, anake disekolahno, nggih. Aku krungu-krungu wong pinter-pinter iki rata-rata kok tau sekolah. Ya maksudnya aja sampe kaya ibuke lah. Enggak ngawur ya apa? Sama lek pinter ya gak ngleset-ngleset ngono lungguhmu. Nasibmu ya gak ndempok-ndempok ngono iku. Anane nasibmu ndongsong-ndongsong not emperane toko ngono ku mergo gak pinter. Lek pinter gak iso dibunyai. Tanganmu ya dicucupi wong. Ayo nang ngomong ngawur meneh. Aku ngomong wis tak pikir. Mangkane anak aja sampe kaya ibuke. Ibuke wis kadung. Lho goblok jare iko. Iko lho ya sing ngarani duduk aku. Kono gak dilokno anggite aman, malah nemen. Sekolahno. Saiki nek gak sekolah iku ya gak jaman. Terus unggahno, terus kuliah, terus sampe duwe titel apa? SAG. Sarjana alam gaib. Apa sarjana agak gendeng. Sarjana agak gimana gitu. Tak dadi SPD sibuk mulai dhewe. Nek perlu sampai titel MM, mumat-mumet. Mubang-mubung mutar-muter. No, terserah lah. Lah nek kaya ndi yo, iko lho, mburi yo. Titele IR. Ireng roto. Ya pokoknya terus sekolah no, cek pinter ngaji, ya pondok no, leh jauh sampai kalah karo Pak Solikan, iki anak iki lulus SMP, rencananya di pondok no kon ngapalo Quran, lo mergo bapaknya sadar, nanti to wonge gak ngetok, iki subhanallah kok cita-citane beliau, iki putrane iki sok lulus SMP pondok no. Kon ngapal no Quran, sadar, so saya ngangkat pulang ya niki, aku yang baten, ngangkat tekon dia, aku yang, pokoknya saya ngangkat pulang so gini niki, aku yang amin ya Allah amin, muka baru diangkat gak dijeret no meneh, Lho pancen iya kok iki bakale sing iso ngangkat derajate iki subhanallah. Oh, nyatane wis tekan Mekah. Lho. Guyang-guyu diomongin teman-teman. Lah nek anakmu pengen dadi anak sing apik, rungokno. Kumpulno karo bocah sing apik-apik. Kumpulani pengaruh. Anil mar'ila tas'al wa'arid qarinahu. Fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Kitabe tipis-tipis ta'limul muta'allim. Taman nek pengen roh wong ditontokne kumpulane. Nek kumpul karo wong apik insyaallah engko dadi apik. Kumpul karo wong elek ya dadi. Aku sering gawe contoh, krekel cak gegem didol payu napa mboten? Sopo sing gelem nuku krekel sak gegem mung gendeng ta? Krekel sak gegem didol payu mboten? Ya gak payu sopo sing kate nuku. Tapi nek krekel iki gelem kumpul karo kacang ijo tak karo kedele. Diwadahi karung, lho regane krekel malih padha karo kacang ijo. Lah Pak Soleh kan iki sadar nek dadi krekel. Mangkane pengen nyampur karo iki kacang ijo ngene iki. Nah. Lah iya, iki masyaallah, rungokno to. Wong elek rumangsa elek iku luwe apik timbangane wong apik rumangsa apik. Ayo sapa sing rumangsa apik ngacungo. Sak pira apikmu? Tak baleni, tak baleni. Ana wong elek kok ngrumangsani elek. Iku di hadapan Allah luwe apik timbangane wong apik rumangsa apik. Mergo wong apik nek wong apik temen sak lawase gak tau rumangsa apik. Ana wong kok rumangsa apik, jelas iku duduk wong apik. Woi. Lah sing paling parah wong elek rumangsa apik. Kaya sampean. Lu mangkane aku sering ngomong to, mantan bajingan iku luwih apik timbang mantan kiai. Soale lek mantan bajingan ana harapan iso dadi kiai. Lah nek mantan kiai merawasno iso-iso engko dadi gak wedi kuwala tok wong kene. Lho ancene iya kok. Ancene iya mangkane rungokno. Sing rumangsa apik-apik iku lho rungokno. Aja rumangsa kapiken. Anggitmu sampean nang apik-apik dhewe ngono ta. Anggitmu sampean nang apik-apik dhewe ngono ta. Ana wong elek rumangsa elek sadar nek elek iku luwih apik timbangane ana wong apik rumangsa. Soale apa? Tak sedono. Nek wong elek kok rumangsa elek, iku ana harapan iso dadi wong apik. Mergo dekne ngrumangsani awake elek. Ya Allah, awak iki kok cek elek rek. Akhire berusaha pengen tak apik. Pengen dadi wong apik, pengen dadi wong apik. Dadi hidupnya itu setiap hari merenung. Kepingin dadi wong apik, Dadi sing dilakoni akhire bendino tambah apik. Lah nek wong apik kok rumangsa apik. Dekne wis rumangsa apik, biasane gak gelem nambah keapian. Wis rumangsa apik kok akhire uripe tambah elek. Lah Sunan Kalijaga kuwi mantan rampok to, gak dirungokno. Sayyidina Umar itu mantan bajingan ya. Nek musuhi Kanjeng Nabi entek ngamek kurang golek. Beberapa kali ingin membunuh Rasulullah. Sayyidina Umar. Begitu oleh hidayah Gusti Allah yang melalui dongane Kanjeng Nabi, Allahumma qawwil Islam bi hadi Umarain. Ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dari Umar dua. Halo. Begitu oleh hidayah nek mbelani Islam pol-polan, bahkan berada di garis terdepan membela perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampean? Lah iya, mulane tak omongi. Mantan bajingan kuwi luwe apik timbang mantan kiai. Mantan bajingan akhirnya tobat tambah apik iso dadi kiai kok. Lah nek mantan kiai hop stop. Oleh tak terusno. Omonganmu gak enak. Wong iku maneh. Lawe saiki. Terus iya. Nggih nggih. Lah saiki iya. Mangkane anakku lek pengen apik siji kumpulno karo wong sing apik-apik, kumpulno karo wong sing apik-apik. Saiki sampean selidiki to, lapo anakmu gak gelem salat? Ancene kumpulane gak salat to. Lapo anakmu gak gelem ndok musala, gak gelem ndok masjid? Ancene kumpulane gak gelem ndok musala, gak gelem ndok masjid. Lapo anakmu sing nakal kok sampai mendem? Soale kumpulane arek mendem-mendem. Lho guyu. Mangkan rungokno. Wong elek lho lek gelem kumpul wong apik dadi sepurane. Rungokno to. Kulit wedhus. Kulit wedhus jenenge lulang. Iku lek sik kantil karo weduse. Ya tengik, ya pesing, ya lebus. Kadang campur tletong, campur hi. Tapi bareng kulit iki gelem kumpul karo Al-Qur'an, dadi sampule Al-Qur'an, mulya nasibe. Wong kate nyekel gak wani lek gak duwe wudu, kudu kondisi suci. Ndek nduk ngisor keleleran, gak wani, kualat mesti dekat pandong panggonan sing ndukur. Nyekel gak wani nyengke wing dipondong. Mari diwaca, diambungi wong. Ayo coba lek sik kantil karo weduse, sapa mentolo ngambung? Padahal iku kulit wedhus. Ya, wedhus gimbal sisan. Tapi mergo gelem kumpul karo Al-Qur'an, akhirnya dadi mulya. Paham? Ketoke wonge patak warak kumpulane kiai, contone Pak Soleh kan. Iku ibarat kulit wedhus sing dadi sampule Al-Qur'an. Coba ngomong mangkane rupane kaya kulit wedhusmu. Kowe tak gasaki sisan. Gambaran barate kan ngono. Paham mboten? Paham mboten? Tapi nek salah milih kumpulan, nasibe rada gak enak. Lah kulit wedhus ya kumpule karo kayu, akhirnya dikek terbang, yo dikeplaki ambek arek-arek. Niki mau dikeplaki arek sak pirang-pirang. Salah milih kumpulan. Es. Nggih. Nah kulit wedhus kok kumpule kayu dadi bedhug. Nah, saben manjing salat waktu ya dituthuki karo wong. Tong tong tong tong tong. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Jebol gak ya wis ana. Ngusun gak enak ae kok. Anjane tak sengaja cek jebol kok. Nah, jebol kan dudu tanggunganku. Ya tanggungane sing ngundang to. Gara-gara salah pilih kumpulan. Kumpul karo kayu, dadi bedhug. Taboi wong terus. Halo. Nah, saiki kula nek ditakoni yo. Yo nopo niki solusine arek nakal ngeten iki cek waras? Gampang aku, gampang. Siji pondokno. Lek mondok kok sik angel. Sik to. Usahakno sering sobo masjid, dadekno remaja masjid, karantina nduk masjid. Ngerti lah, lapo arek nakal-nakali mergo gak gelem sobo masjid. Gampang lek terima sobo masjid, gampang. Kok tak gawanane sekak cek sekak nang masjid. Gak apa-apa lek pengen disaduki karo takmir. Lampu si arek kok seneng mendem, gak gelem sapa masjid. Coba sapa masjid, demi Allah waras mendeme. Wani ta mendem-mendem nang isore bedhug masjid. Ya dijerati bedhug ndasmu. Petala omongan kuwi percoyon. Arek kapan gelem sapa pesantren, gelem sapa masjid, mesti dadi arek sing apik. Jelas sampai hari ini belum pernah terjadi tawuran antar remaja masjid. Ana oh no, arek-arek mendem euy nduk serambi masjid. Ana. Oh gak ngira ana. Wis to lah pokoke antik gelem sapa masjid. Kawitane gak gelem ngaji gak apa-apa, moro nang masjid ae ngono. Waras-waras engko suwe-suwe. Makane lek bojomu ndobablek Bu, gampang cancangan nduk cagake masjid. Nyaluk tulung takmir, cancangan nduk cagake masjid. Wis cancangan nduk ngono. Engko lek wayah mangan kirimen. Wayah adzan culno. Tapi itu enggak ada, giringan kan wudhu. Mari sholat jamaah, cancang meneh. sampai pitung dino. Kalau gak waras moro nanggonku, mesti waras gue akhirnya. Sehingga aku pesen sama lek gelek mantu, lek kepingin barokah ngandelo aku gelek arek sing rutin istiqomah sholat berjamaah untuk masjid khususnya subuh. Subuh itu di ukuran demi Allah aku wani sumpah. Sampean gelek mantu kok arek sregep istiqomah rutin sholat subuh jamaah untuk masjid mesti bener mesti barokah. Angel gelek ngono ku nang berbek. Gak angel. Yakin nono. Cuma areke umure wis 70 taun. Ono-ono angger pokoke gelem ono. Lek gak ngono ya arek pesantren, arek pondok. Saman modele isin no, ngapa mantu nang arek pondok. Isin ta? Kuatir gak iso nyambut gawe ta? Hah? Kuatir gak duwe penghasilan ta? Lek sampean meragukan arek pondok gak duwe penghasilan, maaf maaf maaf. Yang berbicara di hadapan sampean iki arek pondok. Ayo soal penghasilan. Ayo di wong sak mbrebeg sing penghasilane paling gede duwen karo aku. Arek pondok iki. Diremehno, sapa ngomong gua ya? Antene iya kok. Gak ada promo wis laris kok. Sampe nak krungu dhewe iki ae ngaji awane antrine 2 taun kok. Apa maneh sing bengi malah 3 taun. Wis aja atik mbayangno nek potonganmu gak kira iso ngundang aku, gak kira iso. Potonganmu mung wedhit ngono. Aku paling males diundang wong medhit iku paling males. Pak, iku lho wong iki lho. Wes saiki rungokno. Anak iku kok iso dadi investasi donya akhirat. Saman gak tau krungu cerita to, meneh ndo akhirat ana wong tuwae kaget mergo disuduna ganjaran karo malaikat. Lah dekne rumangsa gak duwe amal, tapi kok oleh ganjaran sakmono akeh. Kaget. Akhirnya takon nang gone malaikat. Malaikat, he kat malaikat. Lah iki ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran ibadah haji iki? Ganjaran sampeyan yu. Kaget monge. Lah aku durung tahu haji ku. Kok iso oleh ganjaran haji? Anjene sampean durung tahu haji yu, tapi anakmu nglakoni ibadah haji. Ngono ku sampean yo oleh ganjarane. Soale iku anakmu. Masyaallah, seneng kok takon meneh. Malaikat. Kat malaikat. Lah iki ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran maca Quran sakmene akeh? Le, ganjaranmu Mas. Wonge ngomong, "Ojo guyon ta malaikat. Sumpah aku gak iso maca Quran. Aku iso kumek kul huwaile iku tok. Ngrasakno maca Quran. Gak iso aku maca Quran. Lho kok oleh ganjaran Quran sakmene akeh?" Jari malaikat, anjane awakmu gak iso maca Quran Mas, tapi anakmu apal Quran. Iko lo, anakmu sing jenenge Wahyu Rahasdinata Pratama sing areke mbok pondok nanggone Anwar Zahid iko lo. Iko areke apal Quran. Ngono ku aku yo oleh ganjarane. Yo yo wong awakmu sing biayai awakmu wong tuane. Masyaallah. Dadi ana wong maca Quran ae lo gak iso. Ngono ku meneh oleh ganjarane apal Quran, mergo anake apal Quran. Makane sampean nek sering krungu hadis to, wong tuwa duwe anak kok apal Quran, itu besok di akhirat kedua orang tuanya akan diberi hadiah mahkota surga. Anaknya yang akan menyematkan mahkota di surga. Amin nopo anakmu potongane ngono mbok amini. Halo. Akhirnya takon meneh nang malaikat. Malaikat. Kat malaikat. Lah iki ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran tahajud sakmene akeh? Lho, ganjaran sampean, Pak. Aku gak tahu tahajud tok. Aku nek bengi yo nglelir tapi ngoyo tok. Jare malaikat, yo ngono iku kelakuanmu. Aku yo wis ngerti wong buku catatan amalmu sing bengi tulisane yo piece of the tour. Lah iya wong aku gak tahu tahajud kok oleh ganjaran tahajud iki lho. Jare malaikat, anakmu ahli qiyamul lail, anakmu ahli tahajud. Mangkane awakmu yo oleh ganjarane tahajud. Ya lumayan, bondo nguyah-nguyuh oleh ganjaran tahajud. Enake duwe anak apik, Bu. Nggih? Diterusno mboten? Takon maneh. Malaikat-malaikat. Hehe, kat-kat malaikat-kat. Lha iki ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran bangun masjid? Ya ganjaran sampeyan, Mbak. Aku lo gak tahu urun kae masjid. Ancene sampean meleki. Tapi anak sampeyan dadi donatur terbesar pembangunan masjid. Masya Allah, senenge duwe anak apik. Akhirnya takon maneh, malaikat-malaikat. Hehe, kat-kat malaikat-kat. Lah, dosa-dosaku nandi malaikat? Kan dekne yo eling to. Lek dosane akeh, wong ana tonggoe soge selamatan berkate gepeng yo dilokno. Soge selamatan berkate gepeng. Ana daginge tipis ngono ku yo kok gak keris tangane ngene. Anjene ana kadang-kadang kebacut wong soge nang gawe berkat gepeng. Endok poyo disigar dadi telu. Ya Allah, ya Allah. Yo eling lek dosane akeh. Malaikat lha dosa ku ndi malaikat? Aku biyen tau ngrungokno pengajian niku kiyaine tak lokno. Pokoke pas iku aku lungo nang empere toko ngono lho. Yo eling ngono ku meneh yo eling. Lha iku dosa-dosaku iku nandi malaikat? Aku tau ngelokno kiyai pengajian tak lokno ngawur ngono ku. Perkara apa? Aku dilokno goblok kok. Padahal aku ya goblok temen. Lah dosa-dosaku ku nanti malaikat. Akhirnya dijelasno ambek malaikat, "Mbak, dosa sampean wis entek." Lho kok iso entek? Anak sampean sregep istighfar, njalukno sepura nang dosa-dosa sampean. Ya Allah, ya seneng kok ana wong nang sampe kentekan dosa. Ya ketemu kanca ya cerwita, "Mbak, alhamdulillah Mbak, aku saiki wis kentekan." Kancane ya kaget. Kentekan apa, Dek? Kentekan dosa. Lha kok iso entek? Ya arek-arek iku sing ngentekno. Aku ya gak weruh maro-maro kok entek. Tibake lah kok arek-arek sing ngentekno. Saweneng. Iku wonge, gawe kacamata iku lho wonge. Iku lek anake apik. Lah nek anake nakal, wong tuane ya kemeng. Kemeng. Disudono dosa ambek malaikat. Kan gak apa gak rumangsa nglakoni dosa. Kaget. Akhire yo takon, "Malaikat, malaikat. Hehe, kat-kat malaikat, kat." Lah iki dosane sapa malaikat? Kok ana dosa mendem ngene iki? Ya dosamu, Cak. Ojo guyon ta. Sumpah aku gak tau mendem salawase urip. Anjene awakmu gak tau mendem, Cak. Tapi anakmu istiqomah. Pembendino anakmu angger mule ndongsong-ndongsong delosor-delosor iku anakmu se. Lho. Ngono ku aku ya melu oleh dosae. Ya iya wong iku delondongmu, anakmu. Mosok malaikat kok ngomong delondong rek. Wong iku anakmu. Takon meneh, malaikat, malaikat. Hehe, kat-kat malaikat, kat. Lah iku dosae sapa malaikat? Kok ana dosa nyolong petik iku? Dosamu, Cak. Wah, aku gak tau nyolong PT kok. Anjen awakmu gak tau nyolong PT, Cak. Tapi anakmu dadi garangan. Sing tukang ngentekno PT sak berbek sapa lek anakmu. Lho, ngono kok aku ya oleh dosa malaikat. Ya iya wong iku anakmu. Berarti aku lak disiksa. Ya iya. Lak luwara malaikat. Ya diempet. Mangkane yo duwe anak nang nakal yo. Loro, Bu. Loro. Ingon-ingon anak nakal. Iku luwe enak ingon-ingon wedhus nakal. Sampeyan duwe wedhus nakal kok males ngeramut. Sampeyan kena wong ya akeh sing gelem ngeramut. Mbak, gelem ngeramut wedhus ah. Tapi wedhus nu akal, enggak apa-apa kene tak ramute. Gobelem apa maneh kon ngepek kesenengan. Kesenengan didol ya dadi duwe. Digorok nyenengno tangga-tangga. Iku lek wedhus nakal. Lah nek anak nakal kayak nong wong, sopo gelem ngeramut? Wong nyawang ketok nang mripate kudu nyiset tok. Didol yo gak payu. Dituturi bantah, dikongkon minggat yo gak budal. Diguak, balik mulih. Sing guak durung tutuk omah dekne wis melungker nduk njero kamar. Dijarno urip isini-sini wong tuwa. Dipateni dosa kate dipendem areke isek mloro. Lah wis kadung metu kate dilebokno meneh, wadah dalane gak sedeng. Nyusah nang wong, mangkane. Wis sak jam setengah kok gak oleh wis yo opo karo kowe. Lah iki mulane Bu. Bu. Mah ngaji ate mbok atur ngombe. Rumangsane kuli bangunan ngombe. Sing rada alus titik gak iso. Ngunjuk riyen ngene gak iso. Hah? Ngombe. Untung aku gak dadi bojone wong brebek. Atoh ya gak iso mati tuwa. Wes rungokno. Mangkane iku mau ya sing dipikir yo aja mek donya tok ya kudu tekan akhirat. Soale masa depanmu ki ana masa depan nang donya, ana masa depan nang akhirat. Sama nak endi mikir masa depan akhirat karo mikir masa depan donya? Lho ya gak nyaut. Anjane tak akoni wong berbek iki sing wedok-wedok ayu-ayu. Tapi oon. Mantel aku. Sama numpamu dikongkan milih akhirat karun dunia no milih di kongkan milih siji kok serakah sih. Siji ae weh baltuk sirunal hayatat ya rata-rata yang milih dunia timbang akhirat akeh-akeh lali nek wal akhiratu khairu wa apoko akhirat iku luwih apik, akhirat iku luwih langgeng. Coba lek gak percaya dunia iku simbole bayaran, akhirat itu simbole ganjaran. Ayo wong brebek melendi ganjaran ta bayaran? Yo pele siji rek. Jok serakah poko dadi wong. Halo. Halo. Kon pele siji kok, taman seneng di duwe anak pinter golek ganjaran karo duwe anak pinter golek bayaran, seneng di? Pokok ngeyel karo to. Ya wis lek jawab karo saiki tak bedheki. Jawaban karo ya. Misale sampean duwe anak perawan. Wayu areke. Wayu sing jelas gak kaya ibuke lah. Wong ibuke jemburis ngono. Kapok kon 1-0. Sampean misale duwe anak wedok perawan, wayu wis gak kaya sampean rupane. Terus anakmu perawan mek situk tok dilamar arek lanang loro. Sing siji areke pawinter gelek ganjaran, sing siji areke pawinter gelek bayaran. Ayo sing sampean trimo dadi mantu, arek sing pinter gelek ganjaran ta sing pinter gelek bayaran? Ayo jawaban karo. Ayo jawaban karo. Ya nyenye anakmu. Mangkel aku. Kiai kate dikalahno wong jemburis. Ayo jawaban karo. Wong anakmu perawan mek siji. Nek karo berarti siji kok kon numpaki sampean ngono. Mangkel aku. Aku takon apik-apik jawabane gak genah kok. Halo, halo. Sing ndi sing diterima lamarane? Sing pinter gelek ganjaran ta sing pinter gelek bayaran? Ya bayaran. Alah, gak percaya. Gak percaya. Ayo. Misale sampean duwe toko lewaris. Pas ngedoli wong antri ku ana azan asar. Nek sampean melu jamaah asar oleh 27 derajat. Lek sampean ngedoli oleh duwe. Ayo milih 27 derajat ta milih duwe? Nyong ngono ku dapuramu. Bu, Bu. Jajal ya. Zaman misalnya duwe mantu loro. Sing siji pinter golek ganjaran dadi ustad. Sing siji pinter golek bayaran dadi camat. Nah kira-kira sing sampean bangga-banggana sampean cerita-critakno lek tempat kumpulan, mbok kumpulan PKK, mbok arisan, mbok muslimatan. Ngono ku sing sampean banggakno mantu sampean sing ustad ta sing camat. Balen ana maneh. Iki lara atiku. Lha sampean berarti merendahkan ustad to. Mesti sing dicritakno lak mantune sing camat. Mantuku sing dadi camat iku saiki dinese nduk ngene waru. Ya alhamdulillah parek. Dhisik ya tau tugas wadon, dhisik tau nang Mojokerto barang. Nang nenggone Sidoarjo ae pirang kecamatan dekne wisan. Ya mulai dadi mantuku iku lho. Ngono. Lah nyeritakno ndak karo-karuan. Sing ustaz e gak tau diceritakno. Paling yo dikongkon nyelepno. Dikongkon wis pelecehan. Ya pancene yo mek oleh kerene tok duwe mantu priayi, duwe mantu pejabat, duwe mantu pegawe. Gajine lo piro? Pendapatane lo piro oleh gayae tok? Paling pendapatane sakolen 5 juta, paling akeh yo 7 juta, 10 juta. Lah nek ustaz, omongane ustaze koyo ngene iki. Wis gak ada tepuk tangan, gak penting. Mau milih camat kok saiki ustaz ditepuk tangan nih. Wis kadung lara ati aku. Mangane enak dadi ustaz ta esuk ya. Dadi ustaz tae, dadi kiai. Wis. Gak dipek mantu karo wong edok ngono-ngono iku gak apa-apa. Jok gelem dadi mantune ngono-ngono iku. Coba lek dadi ustaz, masyaallah. Ya kurang ya. Iya, sampean meneh dadi moden tukang nalkin wong iku meneh. Iku siap nalkin meneh ya. Nek perlu mulai saiki ukuran morine, ukuran mulai saiki. Niku wong iku. Men siapi. Ngaiti ae kok. Pokoke blok empere toko iku lho. Ket mau lakone ndok kono kabeh. Tari sayang yang sebelah sana jenengan katut soale salamu kumpulan karo iku. Yo mau kumpulane karo kayu yo terbang keplaki ket mau. Coba kumpulan karo sing apik-apik sebelah kene. Wek. Kumpulan karo sing sebelah kene aman ket mau. Udah cantik gak kakean omong. Wek. Sorry sayang, aku jarang menghadap ke kamu. Kan kamunya udah baik. Lah aku kesini kan tujuannya dandani begecil-begecil itu. Yes, muga-muga bojone sabar-sabar. Ya amin wong kon celathu bendina. Lah wes. Wis jam 5 gak oleh mari karepe apa. Ya kapan-kapan ngundang ke mana. Lha iki lek Bu maksud kula ngene. Kula aku ngerti lek wong wedok kadung enak njaluk suwe ngono wis ngerti. Ngerti. Kadung kenaken njaluk suwe ngono iku. Ya kono nang ngisor kare sing suwe. Enggak mikir sing nang ndukur ya dengkleh. Wes ta lah wes pokoke anake ngono anake ayo dicetak, dibimbing, dididik sing apik nggih. Dadekno kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten nggih. Nek kula pesen nggih saged dipondokno. Anak-anak ini dipondokno. Soale ngene Bu, sing garai Islam iso bertahan nang gone Indonesia iku sapa? Santri. Arek pondok. Bayangno ta dijajah lho londo tok 350 tahun gurung Jepang. Tapi Islam kok tetap berjaya. Padahal penjajah iku teko nang Indonesia gak cuma jajah ekonomi tok sampean tak critani. Gak cuma jajah ekonomi tok, yo jajah agama barang. Lah penjajah iku agamane lak dudu Islam. Nggih napa nggih? Lah karepe nek iso masyarakat Indonesia dirubah agamane ben ganti cek gak agama Islam, tapi nyatane gak berhasil. Sopo sing mempertahankan Islam nanggone Indonesia? Yo santri pondok. Mangkane sampai diperingati hari santri. Gitu? Walaupun gak ono hari kiai. Engko nang kiai-kiai demo njaluk hari kiai. Wis gak perlu hari santri ae wis mewakili. Soale nek kiai mesti tau dadi santri. Lek santri gurung mesti dadi kiai. Yo tunggale ono hari buruh tapi gak ono hari juragan. Soale nek juragan rata-rata tau dadi buruh. Nek buruh gurung karuan iso dadi juragan. Ono hari ibu tapi gak ono hari bapak. Soale lek bapak mesti dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi bapak enggak bisa melahirkan ibu. Dan ya tunggale wong wedok kerja ndok pabrik, meteng kan oleh cuti hamil. Tapi nek wong lanang gak oleh njaluk cuti menghamili. Nah, aku yang njaluk cuti lapo menghamili. Nah, dadi santri nak. Mondok sok wis. Wis jam 5 moh kon tambah. Lho, itu omonganku masih yo guyon. Omonganku masih yo guyon sama nangen-nangen kok lak bener. Lek gak bener moro nang omahku. Tapi yang gowo gula. Gak gowo apa-apa disempari ambek arek-arek sampean. Apa ngomong larang ya ket mau. Nak warat oleh pengen murah bojomu kongkonan ceramah dhewe. Ngono lho. Nah iyalah. Puntene sing kata Pon Pak Solehan sekalian Bu Hajah Sriatun matur suwun pak hormatanipun. Kula langsung nyuwun pamit mboten ngirangi raos hormat nggih. Diomongi. Lah aku mau tekan duwisi lho Bu nang kene. Kali isuk mau kula diten Lamongan. Syukurane jenderal polisi syukuran kenaikan pangkat teng Lamongan wau. Saiki kita mriki mari ngene sik loro maneh. No, ngono ku sapa ngomong Dania oleh mau. Wong wedok kene iki sembuh kok. Mangkane aku batin alhamdulillah gak dadi bojone wong kene. Paling cara dadi bojone wong kene diurus paling mau. Ayo sedina mau ngaji pen papat oleh piro ae ayo karene karene. Mesti ngene. Alhamdulillah lek bojoku gak tau ngurus ngono-ngono iku. Soale ngerti aku oleh ngaji teko ndi ae 100%. Gawe pesantren, gawe anak-anak yatim, gawe anak-anak duafa. Sing kanggo keluarga, alhamdulillah wis ana jatahe dhewe. Ingon-ingon kula niku meh 1000, Bapak Ibu. Gratis kabeh. Alhamdulillah ya. Hakikate sing biayai Gusti Allah lewat jamaah. Aku mek dadi keran ngono ae tok. Aku lek kanggo keluarga, kanggo kebutuhan keluarga insyaallah wis ana jatahe dhewe. Dadi hampir 1000 alhamdulillah. Yo mondoke gratis, mangane yo gratis, kitape yo gratis, sak seragam-seragame gratis. Bek sampean kepengin mondok monggo, gak apa-apa. Sing luwemmu iku moh aku. Entek-enteki beras. Boten putra-putrane bek langkung-langkung lek wonten sing yatim duafa, oh malah sok peneng aku. Iki tujuan kula lak ngene aku gak mungkin kan ceramah sak lawase, dakwah sak teruse siar kaya niki gak mungkin. Oleh aku wis tuwa, aku wis pensiun, lungguh nang pondok mulang santri. Lah sing nerusno ya anak-anakku. Anak didik niku arek-arek alhamdulillah. Nah, tujuan kula ngoten. Terus kula berpikir, lah kalau organisasi yang lain bahkan agama yang lain bisa memberi pendidikan gratis, kenapa kita tidak? Soale gak kabeh wong tuwa mampu mondokno anak. Karep kula ngoten. Nah, pun nek sampean sek kurangen buka YouTube Anza Channel. Itu satu-satunya channel resmi milik Anwar Zahid. Namanya Anza Channel. Jangan lupa like, subscribe, share. Bagikan, bagikan, bagikan. Lek selama ini sampean buka YouTube ningali ceramah-ceramah uploadan video-video ceramah Anwar Zahid, iku sing upload yang punya channel sama sekali enggak pernah minta izin kepada saya. Jadi enggak resmi niku, ilegal niku. Lek dikomersilkan didadekno duit ya sembuh hukume ya apa. Wong aku duwe ingon-ingon. Rambutan anak yatim sak mono akeh pondok saya itu hampir 1000 lebih gratis semua. Lah nek Anza Channel kalau misalnya kok ono hasile demi Allah 100% digunakan untuk anak-anak yatim semuanya, untuk pesantren semuanya. Itu sekali lagi Anza Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Nah, channel yang lain pakai nama Kiai Haji Anwar Zahid, Kiai Haji Anwar Zahid Official, atau Syiar Pengajian Umum Kiai Haji Anwar Zahid, atau apapun namanya, itu bukan dari manajemen Anwar Zahid, dan satu pun enggak ada yang pernah minta izin kepada saya. Ilegal semua. Satu-satunya yang resmi sekali lagi Anza Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Makasih. Lha nek sampean delok iku oleh ganjaran sampean, melok bantu kok. Lek liyane gak resmi, ilegal kabeh. Nek perlu sampean komplain. Ya, channel-channel liyane lho nek perlu dikomplain. Dikomen, sudah izin apa belum sama yang ceramah? Sudah izin apa belum sama yang punya hak cipta? Dan semuanya enggak ada yang izin. Enggak apa-apa iki sebarno ning dunia maya enggak apa-apa. Ya mesti san, pancene enggak ono sing izin. Jadi satu-satunya yang resmi adalah Anza Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Makasih semuanya. Alhamdulillah, saya enggak nyangka kalau ternyata masyarakat Berbek luar biasa. Subhanallah, ibu-ibu juga luar biasa. Ngapunten ibu, kalau jak guyon kersane mboten jenuh, kersane ngaji niku mboten boseni. Jadi kalau mboten enten tujuan melecehkan apalagi ngenyek penjenengan, walaupun kadang tak ana sing lemu sing kaya iku mau. Ya hanya untuk gampangno pemahaman dan merekatkan persaudaraan. Nyun pangapunten sanget, muga-muga manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'anil 'azhim wa ahli salatil jama'ah wa ahli shadaqah wa ahli dzikri wal islam wal iman wal ihsan wal yaqin wal ikhlas was sabri wal istiqamah wal khairi was salafi darain. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri was syirki wal fasadi was syarri wad dhair. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ومن فيروس كورونا. يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sepindah melis dari lepatan khilaf nyun ngapunten. Wafakanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.